bagaimana aku kan betah di rumah. Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Suami yang mana yang tak akan marah, tiap makan dan tidur selalu sendiri. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, bicara saja seakan tak mau. Wow, setia. Semua ku lakukan untuk pelarian, agar engkau sadar istriku sayang. Bagaimana aku kan betah di rumah, tiap makan dan tidur selalu sendiri. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, bicara saja seakan tak mau. Wow, oh, oh, ha. Setia. Semua ku lakukan untuk pelarian, agar engkau sadar istriku sayang. Bagaimana aku kan betah di rumah, tiap makan dan tidur selalu sendiri.